Mitra bisnis, untuk mengurangi kemacetan di ibu kota, Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir di Jakarta hingga 5 kali lipat. Dewan Transportasi berpandangan kenaikan tarif parkir dengan sistem zona parkir dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan membatasi ruang geraknya. Sistem zona parkir itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona pinggir, zona antara, dan zona pusat. Semakin ke pusat kota, maka tarif parkir akan semakin mahal. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata atau ASITA Jakarta, Jongki Adiasa. Pak Jongki, bagaimana komentar Anda? Sebetulnya masalah parkir itu sangat jauh hubungannya dengan kemacetan lalu lintas. Kalau memang pengaturan lalu lintasnya dengan baik, saya sangat yakin masalah kemacetan akan teratasi. Jadi yang ada sekarang adalah pengaturannya sendiri yang tidak tertib, jalan-jalannya sendiri tidak dibuat dengan baik, rambu-rambu lalu lintas juga tidak dibuat dengan baik. Ya pasti macet. Sangat tidak relevan untuk parkir dinaikkan supaya tidak macet. Karena bagaimanapun orang tetap masih berkendaraan, orang masih perlukan fasilitas kendaraan sendiri karena transportasi umumnya masih jauh di apa yang diharapkan oleh ya katakanlah eksekutif muda. Itu yang sangat tidak relevan. Jadi rencana itu tidak akan efektif ya? Tidak, pasti tidak, karena angkutan umumnya sendiri masih tidak nyaman, masih tidak memandai, masih tidak menjangkau pada daerah-daerah tertentu. Bukan itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah membuat lalu lintas ini lebih tertib. Dengan aturan yang baik, dengan penegakan hukum yang baik, tidak ada urusannya dengan parkir, parkir urusannya dengan uang. Jadi masalah kemacetan juga terkait dengan penegakan hukum ya Pak? Pasti begitu. Kalau memang disiplin para pengendara sudah ditegakkan dengan peraturan yang baik, dengan fasilitas yang baik. Lampu merah, pengatur lalu lintas di jalan, ada yang tidak bekerja dengan baik. Kalaupun bekerja dengan baik, pengaturannya tidak sesuai dengan penggunaan, ya berantakan. Pasti yang lebih baik adalah pengaturan jalan. Ada jalan rusak sedikit, perbaiki. Karena kemacetan ini bukan hanya jumlah kendaraan, tapi memang aturannya yang tidak jelas. Maksud saya aturannya tidak tertibkan dengan baik. Demikian Jongki Adiasa dan saya Rizal Andika.